Bersolawat bersama-sama dengan kami dari grup New Alfala SMKN 2 punya. Ayo ayo kawan-kawan semuanya, kita bersolawat bersama-sama dengan kami dari grup New Alfala SMKN 2 punya. Semoga mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad. Binis Maulidia STIT PGRI Pasuruan 14. Semoga barokah semakin jaya. Alhamdulillah. Ke-14. Semoga barokah semakin jaya. Alhamdulillah. Ke-14. Semoga barokah semakin jaya. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام الله الله الله الله الله الله الله الله كلما ناديت يا رب قل يا سؤالي tabassam witabassam dan nabi tabassam Allahumma salli alaihi salli ala nabi witabassam dan nabi tabassam witabassam dan nabi tabassam Allahumma salli alaihi salli ala nabi witabassam dan nabi tabassam witabassam dan nabi tabassam Allahumma salli alaihi qum salli wad'i min qalbak ya Allah tabassam Allahumma salli alaihi salli ala nabi witabassam dan nabi tabassam witabassam dan nabi tabassam Allahumma salli tabassam dan nabi tabassam witabassam